Gitu dong, Arema gak usah pelocok di sini-sini aku ya. Tak cuwi pok si cici-cici. Oke, teman yang kedua kali ada satu lagu. Kembangnya Ati. Karena Asoka itu adalah bunganya hati saya. Satu lagu spesial buat Asoka tercinta ya. Oke, semangat. You, Malaka. Hey! Yang kalau kamu boleh ikut nyanyi. Asano. Sayang aku kan padamu, jangan berbilang hanya kepadamu. Sayang aku cinta beneran hanya kepadamu kan. Asuhan.